إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita tentang pokok-pokok dan prinsip ahli sunnah yang dilanggar oleh ahlul fitnah. Telah kita sebutkan bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam hal para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak menyebut para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Jangan kalian mencela sahabatku, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seseorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan mencapai seperti infak mereka yang segenggam, yakni mud, satu cakupan dengan dua tangan, wala nasifah, bahkan setengahnya pun tidak. Para sahabat Nabi SAW berinfak dengan seukuran satu mud, satu mud. Satu mud, yakni seperti yang tadi kita sebutkan, dua tangan mencakup beras atau kurma atau gandum. Satu mud. Bahkan setengahnya pun tidak. Mereka berinfak misalnya gandum atau kurma atau yang lain, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Infak mereka yang seperti itu seberat itu dalam timbangan kita, tapi begitu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai emas segunung Uhud yang kita infakkan enggak bisa menyamai infaknya mereka, walaupun setengah mud, ya, satu genggam. Ahibati fillah rahimakumullah, bahkan tentunya Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan pula tentang keutamaan mereka dalam banyak ayat, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, para pendahulu yang pertama dari muhajirin dan ansar. Seperti dalam surat At-Taubah, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, maka ahibati fillah rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dalam menyebut para sahabat Nabi, jangan sampai kita terpleset. Tentu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla melindungi kita, kita akan tergelincir. Nah, sekarang ternyata akidah ini dilanggar oleh mereka. Baik seperti yang tadi kita sebut, mereka yang mumayyi'in, yang bersikap lunak terhadap ahli bid'ah sampai akhirnya juga mengikuti mereka, ataupun oleh haddadiyin, mereka yang begitu keras sampai melampaui batas. Dari golongan pertama seperti Abdul Hasan Al-Ma'ribi yang juga dari Yaman, asalnya dari Mesir, kemudian diikuti oleh Ali Hasan, orang-orang yang dulu kita kenal sebagai Ahlu Sunnah, tapi ternyata subhanallah terjerumus dalam pelanggaran terhadap akidah. Bayangkan, orang-orang yang dulu kita nilai sebagai ulama, tapi ternyata melanggar dalam perkara yang sangat jelas, di mana disebutkan bahwa Abu Hasan mengatakan bahwa di tengah-tengah para sahabat itu ada Wusa'iyah. Wusa'iyah, ya, apa itu Wusa'iyah? Wusa, antum ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan tentang umat Islam di akhir zaman yang banyak tapi tidak berbobot. Nabi katakan apa? Walakinnakum wusa kausa isyail, kalian ketika itu wusa seperti wusa isyail. Isyail itu banjir. Wusa itu buah yang dibawa banjir itu. Ya, itu suatu yang bersih atau kotor. Nah, sepakat kita, nggak ada yang ngomong bersih. Kotor, jelek atau bagus? Jelek, ya kan? Antum gak ngomong pun yakin, tidak pasti mengatakan itu jelek. Nah, ternyata disebut oleh orang-orang tadi bahwa di tengah para sahabat ada Wusa'iyah. Ya, dan ini seperti Abu Hasan katakan, karena ada khalal, ada cacat dalam hal pendidikan di tengah mereka. Subhanallah, cacat dalam hal pendidikan di tengah mereka. Yang mendidik mereka siapa? Rasulullah. Kalau begitu itu bukan hanya mencela para sahabat, bahkan mencela tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Hasan memunculkan ini. Kemudian subhanallah, Ali Hasan yang mengaku sebagai muridnya Syekh Al-Albani ternyata mendukung, dalam arti di sini mengatakan itu bukan celaan. Luar biasa. Ya. Ya, aneh sekali. Padahal ulama sudah memperingatkan, ya, dari berbagai sisi dan pengertian, tapi tetap mempertahankan itu bukan celaan. Ya, ini di satu sisi. Ternyata di sisi Haddadiyin tadi juga mengatakan yang mirip. Di mana Yahya Al-Hajuri mengatakan dalam kasetnya yang diberi judul Jalsatu Ashabi Zabid Ma'an Nasih Al-Amin, majlis bersama Ashabu Zabid, orang-orang dari daerah Zabid bersama An-Nasih Al-Amin. An-Nasih Al-Amin apa maknanya? Sang penasehat yang terpercaya. Jadi julukan bagi Yahya Al-Hajuri. Majelis tersebut pada tahun 1428, pada bulan Rajab. Dia mengatakan, coba antum dengar, dan antum saya kira bagi yang sudah belajar sedikit saja mendengarnya sudah bisa menilai. Ya, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kata dia, wa tullabul Hasan al-Basri minhum mu'tazilah. Dan murid-murid Al-Hasan al-Basri, di antara mereka ada yang Mu'tazilah. Wasil bin Atha Al-Ghazal min tulab Al-Hasan. Wasil bin Atha Al-Ghazal itu termasuk murid-muridnya Al-Hasan. Wasil bin Atha ini tokohnya Mu'tazilah. Wa kharaja min halqatihi wa qama mudadan lahu. Keluarlah dia dari halaqahnya Al-Hasan dan bangkit menentang Al-Hasan. Wa amila dajjah, dan bikin wajah, yakni kegemparan. Dan terus Wa Amr bin Ubaid, ايضا متاثر بالحسن عمر بن عبيد فقه yang lain dari mu'tazilah juga terpengaruh dengan al-hasan wa min tullabi wasil bin ata al-ghazzal dan amr bin ubayd ini termasuk muridnya wasil bin ata wa kam wa kam min tullabi rasulillah min al-munafiqin dan betapa banyak di antara murid-murid Rasulullah itu dari kalangan orang-orang munafik. Subhanallah. Ini mana menurut antum? Ya. Luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul min tullabi Rasulillah. Wa illa Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk murid Rasulullah. Iya enggak? Hadara lahu wa sami'a minhu wa ghazama'a wa kharaja ma'a wa shalla khalfa wa ghayra dhalik. Hada la yunkar. Hadir di hadapan Rasul, mendengar dari beliau, berperang bersama beliau, keluar bersama beliau, sholat di belakang beliau, dan selain itu. Ini sesuatu yang tidak diingkari. Wal'an huwa fi darkil asfali minan nar. Sekarang dia di darkil asfali minan nar. Sekarang di neraka. Ya. Sudah waktunya masuk neraka atau belum? Ya. Ala kulli hal. Ya inilah. Ya. Ucapan-ucapan subhanallah. Kalau tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini. Pantas kata-kata ini diucapkan. Ini celaan bukan hanya kepada para sahabat, bahkan kepada Rasulullah SAW dari sisi apa? Tarbiyah. Akhirnya kan yang tersentuh justru Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingat tadi apa yang dikatakan oleh siapa? Al-Qadhi Riyad dalam kitabnya Al-Shifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Ternyata dia katakan kata-kata yang semacam ini. Ya. Bahkan yang dijadikan contoh siapa? Pimpinannya munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contoh salah satu muridnya Rasulullah dari kalangan munafik. Subhanallah. Ya. Orang-orang munafik itu boleh disebut sahabat? Tidak boleh. Ya. Karena definisi sahabat itu orang yang apa? Beriman dengan Rasulullah. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Orang yang berjumpa Rasul dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Nah, orang-orang munafik hakikatnya bukan para sahabat Rasulullah. Kok kemudian ya bukan hanya disebut sahabat tapi disebut murid. Murid Rasulullah. Yakni ya ini ucapan fulan sahabatnya fulan dengan fulan muridnya fulan lebih dekat mana? Ya. Tapi subhanallah ini bahkan dikatakan salah satu muridnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu ketika Abu Hasan mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ada khalal, cacat, ya, kekurangan atau cacat pada tarbiyah terhadap para sahabat ketika itu. Syarabi sudah mengatakan kata-kata yang keras terhadap pernyataan itu. Bahaya sekali. Kata Syarabi, hada yamassu murabbihim alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ini ucapan Abu Hasan menyentuh kehormatan pendidik mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ma'arafatil basyariyah afdal wala azka wala ahkam min tarbiyati wa tazkiyati. Yang bangsa manusia itu tidak pernah kenal seorang yang lebih afdal, lebih suci, lebih kokoh dalam mentarbiyah daripada beliau. Ada yang lebih baik daripada tarbiyah beliau? Wala arafatil basyariyah mitla ashabihi alladhina rabbahum. Bangsa manusia pun tidak pernah kenal orang yang lebih dari para sahabat Rasulullah dari kalangan umat ini. Mereka afdhalul ummah. Kemudian Abu Hasan mengatakan begitu. Apalagi sekarang, ya, yang baru kita baca, Al-Hajuri mengatakan seperti itu. Ya, padahal dengan dengungnya, wah, dia yang paling anti terhadap Abu Hasan. Yang pertama kali membantah Abu Hasan, ternyata justru dalam hal ini lebih parah daripada Abu Hasan. Allahu musta'an. Berikutnya, di antara bentuk pelanggarannya juga dalam hal keyakinan terhadap para sahabat, dia pun pernah menyatakan suatu pernyataan bahwa zahiratul irja kanat fi ashabin nabi. Zahiratul irja yani fenomena murji'ah atau apa namanya penampilan, apa yang semakna dengan itu, penampakan murji'ah, ya, itu sudah ada di tengah para sahabat Nabi. Ya, saya bacakan di sini nukilannya, ya, biar jelas. Dalam syarif atau kaset yang berjudul Tabyinul Kadzib wal Main, dia mengatakan zahiratul irja' kanat fi ashabin nabi wa anna awwala man qala bil irja' huwa Utsman bin Mad'un indama syarib al khamr. Zahiratul irja', di awal muncul irja', tampak, ya, penampakan murji'ah ini sudah ada di tengah para sahabat Rasulullah, dan yang pertama mengatakan dan memunculkannya adalah seorang yang bernama Utsman bin Mad'un. Ya, mungkin dia salah ucap. Dalam hal ini nama yang benar Udamah bin Mad'un, tapi dia sebut Utsman bin Mad'un. Salah ucap. Tapi yang jelas di sini dia menilai penilaian seperti itu. Maka muncullah kritikan-kritikan, dan ternyata dia mengukuhkan. Dia mengatakan bahwa ketika itu melakukan mudarasah dan muzakarah dengan ikhwah, ya, dan mendatangkan sumber-sumbernya. Di antara sumber-sumber yang disebut bahwa ini adalah ucapan At-Tahawi dan Ibnu Taimiyah. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Perlu kita lihat di sini dari banyak sisi. Pertama, penisbatan kepada Ibnu Taimiyah tidak benar. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan seperti apa yang dia ucapkan. Ibnu Abil Izz, afwan, dari Syarah Tahawiyah, ya, Ibnu Abil Izz. Syarah Tahawiyah, Ibnu Abil Izz yang mensyarahnya juga ternyata di situ tidak mengatakan seperti yang dia katakan. Sehingga penisbatan ucapan seperti itu kepada dua alim tersebut penisbatan yang tidak benar. Ya. Ketika kita merujuk ke buku itu tidak ada ucapan yang seperti dia katakan. Berbeda. Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala mengatakan bahwa syubhat orang-orang Murji'ah, syubhatnya pernah ada di zaman itu. Tidak mengatakan bahwa yang pertama kali mengatakan adalah Udamah bin Mad'un. Beda. Ahibati fillah rahimakumullah. Yang perlu kita lihat juga di sini, pantaskah dinisbatkan bid'ah murji'ah itu muncul awalnya pada waktu itu, dan yang pertama kali mengatakannya adalah sahabat tersebut, jelas ini suatu kelancangan terhadap para sahabat Nabi, terutama beliau Sudama bin Mad'un radhiyallahu anhu. Mahibbati fillah rahmatullah, kita perlu mengetahui bahwa di zaman itu tidak ada, ya, tidak ada atau belum ada bid'ah murji'ah. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam suatu penjelasan beliau dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid ke-27 halaman 389 sampai 390, di antara yang beliau katakan, walam yakun fihim ahadun min adil bid'ah al-mashhurah, dan tidak ada di tengah mereka seorang pun dari ahli bid'ah yang masyhurah, yakni di antara para sahabat, seperti bid'ah khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah, seperti bid'ahnya khawarij atau syiah rafidah atau qadariyah dan juga murji'ah, lebih khusus disebut beliau, tidak ada. Wal jahmiyah, demikian pula jahmiyah, bal kullu haula innama hadatsu fi man ba'dahum, bahkan semua mereka itu muncul pada orang-orang yang setelah mereka. Lalu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga pada jilid yang ke-6 231, ثم لما كان في آخر عهد الصحابة في إمارة الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية. Kemudian di akhir masa sahabat, yaitu pada masa kepemimpinan Ibn Zubair dan Abdul Malik, yakni bin Marwan, hadasat, baru muncul bid'ahnya murji'ah dan qadariyah. Ya, ini di dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, summa hadasat bid'atul irja' ba'da intiradi 'asri sahabah, kemudian muncullah bid'ah murji'ah setelah inqirad, setelah habisnya masa para sahabat Nabi. Ini yang dikatakan para ulama kita, kok kemudian dikatakan, ya, yang pertama kali mengatakan adalah Qudamah bin Mad'un. Sekarang Qudamah bin Mad'un itu sendiri, coba, ya, sedikit kita lihat biografinya radhiyallahu anhu. Dikatakan di dalam beberapa kitab, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Ta'jil al-Manfa'ah mengatakan, faqad kana radhiyallahu anhu min qudama'i sahabah, sungguh beliau radhiyallahu anhu tergolong dari qudama' as-sahabah, para sahabat yang terdahulu. Disebutkan dalam kitabnya Al-Isabah oleh Ibnu Hajar juga, ahadus sabiqin al-awwalin hajara al-hijratain, salah satu dari para pendahulu, al-awwalin, sabiqin al-awwalin, dan telah berhijrah dua hijrah. Dalam tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan, mimman syahida badran wa uhudan wal khandaq wal masyahid kullaha ma'a rasulillah, termasuk orang yang ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, dan peperangan-peperangan yang lain seluruhnya bersama Rasulullah. Seperti ini kemudian dicap sebagai orang yang pertama kali mengatakan irja, luar biasa. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mengampuni para Ahlul Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semampu kalian. Faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Ya. Kemudian lebih tegas lagi. Ibnu Hazm juga mengatakan dalam kitabnya Ihkam, Al-Ihkam, amma qudamah fa badriyun maghfurun lahu bi yaqin. Adapun Qudamah, fa badriyun, maka dia seorang sahabat yang ikut perang Badar, maghfurun lahu bi yaqin, dia diampuni dengan yakin. Mardiyun anhu, dia diridai. Wa kullu man tayaqqanna anna Allah azza wa jalla radiya anhu wa asqata anhu al-malamah fa fardun alayna anna nuraddi anhu. Ya. Dan semua yang kita yakin bahwa Allah azza wa jalla ridha terhadapnya dan mengugurkan darinya celaan, maka wajib bagi kita untuk juga mengucapkan taradhi terhadap mereka. Nah, taradha anhu radhiyallahu anhu. Ini Qudamah bin Mad'ud radhiyallahu anhu. Kemudian tentang yang pertama kali mengucapkan atau mendakwahkan atau memunculkan bid'ah murji'ah, di antara keterangan ulama ada yang mengatakan, ya, seperti Syahrustani, anna Ghailan ad-Dimashqi alladhi kutila ba'da 'am 500 awal man ahdatsa al-qawl bil qadar wa al-irja', bahwa Ghailan ad-Dimashqi yang terbunuh setelah tahun 105, dialah yang pertama kali memunculkan bid'ah qadariyah dan murji'ah. Ya, Ghailan ad-Dimashqi. Ala kulli hal, ini pembahasan kita terutama dalam hal celaan terhadap sahabat itu, bukan siapakah yang mengatakan dari kalangan apa orang-orang itu mubtadi'ah, tapi kita sekarang menyoroti seperti adab terhadap para sahabat bagaimana sampai mengatakan seperti itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, berikutnya masih ucapannya terhadap para sahabat, dia pun mengatakan bagaimana pelanggarannya yang berikutnya, mengatakan bahwa Ahlu Badrin, para pemeran perang Badr, para sahabat yang ikut perang Badr, asallaha marratain, bermaksiat kepada Allah dua kali. Ya. Ini pantaskah dikatakan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama kaitannya dengan menafsiri suatu ayat, yaitu firman Allah azza wa jal pada surat Ali Imran 165, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Ya, apakah ketika menimpa kalian suatu musibah, qad asabtum mithlaiha, kalian telah asabtum, ya, mithlaiha, asabtum mithlaiha, asaba yusibu, terjemahnya dalam bahasa Indonesia kurang lebih mengenai atau melakukan atau yang semakna dengan itu, atau mendapatkan, yakni kata-kata yang seputar itu maknanya dalam terjemahan bahasa kita. Nah, ditafsirkan oleh Al-Hajuri, asabtum mislaiha, dia katakan, alimallah annahum asabu fi, yani fi ghazwati Badr, asabu mislaiha minal ma'asiyah. Allah mengetahui bahwa mereka di dalam, yakni dalam perang Badar, mereka asabu mithlaiha, melakukan dua kali lipatnya atau dua hal yang semisalnya, minal ma'asiyah, dari maksiat. Kalau kita banyak melakukannya, asabna amsalah, dan seterusnya. Ya. Lalu dia katakan, tilkal ma'arakah ashabu ma'asyiatain. Pada peperangan itu mereka telah melakukan dua maksiat. Fasallatallahu alaihi musibah bisababi ma'asyiataini hasalat lahum. Maka Allah Azza wa Jalla kuasakan pada mereka suatu musibah dengan sebab dua maksiat mereka. Diulangi lagi, maksiat lagi. Ya. Hasalat lahum, yang terjadi pada mereka. Dan seterusnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian dia mengatakan tentang para sahabat dan tafsir ayat ini. Ahibati fillah rahimakumullah, dua hal yang kita perhatikan dalam kata-kata dia ini. Pertama, kata-kata yang seperti ini jelas tidak pantas diucapkan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sebab kita katakan mereka tidak disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Kemudian lebih daripada itu, ini adalah penafsiran yang salah terhadap ayat itu. Tidaklah para ulama menafsirkan ayat itu dengan penafsiran semacam itu. Kekeliruan yang cukup fatal dalam menafsiri ayat. Dan kekeliruannya menyentuh kehormatan para sahabat lagi. Padahal yang dimaksud asabtum mithlaiha, seperti dalam tafsir-tafsir, di antaranya tafsir Asy-Sya'bi. Ya. Maksudnya adalah qataltum sab'ina min kibarihim yauma badrin wa asartum sab'in. Kalian berhasil membunuh pada perang Badar 70 orang dari orang-orang kafir yang itu tokoh-tokoh mereka, dan kalian dapat menawan 70 dari mereka. Ya. Sehingga ini sebetulnya justru menjadi hiburan bagi para sahabat ketika itu. Ketika perang Uhud, terbunuh dari muslimin kurang lebih berapa? 70. Ya. Nah, kalian pada perang Uhud jatuh korban kurang lebih 70. Pada perang Badar kalian dua kali lipat mendapatkan. Satu, membunuh 70 dari mereka. Dua, dan kalian menawan 70 dari mereka. Nah, kan sangat bertolak belakang dengan tafsirnya Al-Hajuri. Kalau Al-Hajuri menafsir ini maksiat, tapi justru dalam tafsir para ulama, dua itu keuntungan. Menawan 70 dan membunuh 70. Sehingga ketika sekarang terjadi pada perang Uhud, terbunuh 70 di antara muslimin, ini tidak begitu, yakni musibah tersebut dirasa dengan melihat yang sebelumnya muslimin tidak begitu berat merasakannya. Ya. Walaupun itu suatu yang berat. Namun ahibati fillah rahimakumullah, tentu berat sekali ya musibah Rasulullah SAW terkena seperti itu, tapi Allah Azza wa Jal menghibur muslimin. Ahibati fillah rahimakumullah, ini penafsiran yang salah terhadap ayat. Di samping menyentuh kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah, ternyata masih ada lagi ucapan-ucapan yang menyentuh kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. yaitu dikatakan bahwa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menumpahkan darah Utsman. Ya, ingat kejadian dalam sejarah itu ya. Bagaimana Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh para pengacau yang terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ternyata Al-Hajuri mengatakan, ya, ternyata Al-Hajuri mengatakan bahwa qad syaraka ba'du sahabah, atau qad syaraka ba'du sahabah fi qatli amir al-mu'minin Utsman. Ya, ahibati fillah rahimakumullah, ini diucapkan dalam kitabnya yang berjudul Ahkamul Jum'ah. Ini suatu hal yang cukup besar juga. Bagaimana seorang sahabat dikatakan ikut membunuh sahabat. Ahibati fillah rahimakumullah, tentu kritikan demi kritikan muncul. Kritikan demi kritikan muncul. Tapi ternyata tidak dengan jantan dia tarajuk, dia rujuk dari kata-kata itu. Bahkan dia berusaha dengan kata-kata yang kesana kemari untuk mempertahankan. Ya, walaupun pada akhirnya dia hapus. Kita akan berikutnya dalam Ahkamul Jum'ah ini dihapus. Tapi tidak dengan gentle dia menerangkan, saya salah dalam hal ini, tarajuk, dan berterima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan. Tidak begitu. Tutup. Kita akan berikutnya tidak ditampakkan lagi. Cuma begitu. Dalam buku Ahkamul Jum'ah. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini jelas mencela kehormatan para sahabat, apalagi dengan bahasa ba'du sahabat. Setelah dia menyebutkan beberapa contoh-contoh pertikaian sahabat, lalu disebut termasuk ini. Sebagian sahabat itu siapa? Nah, kalau kita enggak tahu maksudnya, sebagian sahabat siapa? Ya. Mungkin dalam pikiran kita jangan-jangan sahabat pulang, sahabat pulang. Ternyata akhirnya menuju kepada yang dia maksud, yaitu putranya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini subhanallah sudah dibantah oleh para ulama dulu bahwa beliau sama sekali tidak ikut andil di dalam tumpahnya darah Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, inna khiyar al-muslimin lam yadkhul wahidun minhum fi dami Utsman la qatl wala amara bi qatli. Sesungguhnya khiyarul muslimin, kaum muslimin yang khiyar, orang-orang yang baik dari muslimin, tidak seorang pun di antara mereka, ya, ikut andil di dalam tumpahnya darah Utsman, baik pembunuhan ataupun perintah. Perintah saja tidak. Wa innama qatalahu fi'atun ta'ifatun minal mufsidina fil ard min awbashil qaba'il wa ahlil fitan. Tapi sesungguhnya yang membunuh Utsman adalah sekelompok dari mufsidina fil ard, para pengrusak di muka bumi, dari orang-orang rendahan dari kabilah-kabilah dan ahlul fitan. Ya, jelas tidak ada seorang pun dari sahabat ikut andil, kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhaju As-Sunnah. Ibn al-Arabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Naam, Ibn al-Arabi rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Awasim min al-Qawasim, fahada ashbahu ma ru'ya fil bab wa bihi yatabayyan wa asl mas'alati suluk sabil al-haq anna ahadan min as-sahabati lam yas'a alaihi wa la qa'ada anhu. Ditegaskan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam membantah menuntutkan, kata beliau, anna ahada min as-sahabah, bahwa seorang pun dari sahabat, lam yas'a alaih, tidak ada yang berusaha ikut membunuh Utsman. Semuanya para sahabat justru apa? Membela Utsman. Dan terkait dengan Muhammad bin Abi Bakar sempat masuk, kemudian diingatkan dalam sebuah riwayat, kemudian dia keluar dan dia menjauhi fitnah tersebut. Ahibati billah rahimakumullah. Disebutkan pula dalam kitab yang sama halaman 139, wa anna sahabah bara'un min dami, bura'a min dami, dan bahwa para sahabat lepas, tidak ikut campur tangan dalam darah Utsman radhiyallahu anhu, bi ajma'ihim, seluruh para sahabat. Ya, ini penegasan para imam rahimahumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Hajuri sangat bertolak-belakang dengan keyakinan ahli sunnah yang ditegaskan oleh para ulama. Dan lebih daripada itu, ini juga menyentuh kehormatan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah. Semakna dengan ini mirip, ya, tidak sama tapi mirip, bahkan di satu sisi mungkin dikatakan lebih parah. Dari sisi para sahabat juga terkena celaan beliau dalam kasus ini. Dia sempat mengatakan bahwa Utsman radhiyallahu anhu, ya, hasalat lahu khadilah minas sahabah. Seperti kasus yang tadi kita sebutkan, sampai Utsman terbunuh. Dia mengatakan yang maknanya bahwa Utsman telah mendapatkan khadilah. Apa itu khadilah? Yang ini semacam dicuekkan begitu. Khadalah yakhdulu. Itu misalnya teman kita mau jatuh, biarkan. Tuh. Sementara kita tahu orang mau dipukuli, biarkan. Ya, nah kita tolong. Ini namanya khadalahu. Ya, jadi Utsman radhiyallahu anhu mendapatkan khadilah, yakni Utsman mendapatkan perlakuan seperti itu, dicuekkan seolah-olah begitu, ya, kalau bahasa kita. Oleh siapa? Ya, oleh para sahabat, kan? Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Bukankah ini juga satu hal yang sangat tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang yang mengaku salafi abaligh, seorang syekh? Ahibati billah rahimakumullah. Padahal masalah khusus telah dibantah oleh para ulama dulu, di antaranya oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Imamah Warrad Al-Rafidah. Judul kitabnya Al-Imamah dan Bantahan Terhadap Orang-orang Syiah. Kata beliau, fa in ihtajju bi riwayat ar-rawafid wa ulama'ihim anna Hudzaifah wa Ammar radhiyallahu anhuma ruwiya anhuma annahuma qala qatalnahu kafira aw anna Talha fi man hasarahu aw anna Aliyan a'ana 'ala qatlihi wa ma la hujjata fihi wa anna an-nasa khazaluhu wa aslamu wa ghayra dhalika min hamaqatir rawafid alaihim la'natullah wal malaikah. Ya, Kemudian beliau, kalau mereka orang-orang itu berhujjah dengan riwayat-riwayat orang Syiah dan ulama-ulama mereka bahwa Hudzaifah dan Ammar radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya mengatakan kami telah membunuh dia dalam keadaan kafir. Riwayat Rafidhah ya, memang begitu Rafidhah terhadap para sahabat. Atau riwayat dari mereka yang mengatakan Talhah termasuk yang mengepung Utsman. Atau riwayat dari Syiah bahwa Ali telah membantu atas terbunuhnya Utsman dan hal-hal yang tidak ada hujjahnya. Dan an-nasa khadaluhu wa aslamu, dan juga anggapan bahwa manusia telah khadaluhu, telah mencuekkan Utsman, tidak menolong Utsman, membiarkan dikepung, membiarkan diserang dan menyerahkannya kepada mereka. Wa ghairi dzalika, dan selain itu daripada hamaqat ar-rawafid, kebodohan-kebodohan orang Syiah. Semoga Allah melaknati mereka dan juga para malaikat melaknati mereka. Ya, ahibati billah, lihat bagaimana. Ternyata ini adalah salah satu ucapannya siapa? Syiah. Yang mengatakan bahwa Utsman telah mendapatkan fadilah, perlakuan fadilah seperti itu. Ahibati billah rahimakumullah. Ditugaskan pula oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alam Nubala bahwa golongan manusia terpecah-pecah di saat-saat fitnah itu, di antaranya ada yang namanya nawasib. Nawasib ini yakni bisa kita katakan lawannya Syiah. Kalau Syiah itu mengkultus Ahlul Bait, kalau nawasib nasabul ada ala Ahlul Bait atau di Ahlul Bait, yakni justru melakukan permusuhan terhadap Ahlul Bait, nawasib. Ya. Di antara ucapan nawasib kata Zahabi, alladzina harabu aliyan, mereka itu orang-orang yang memerangi Ali. Ini sikap nawasib ya. Mereka itu memerangi Ali pada hari peperangan Siffin. Wa yuqirruna bi islami Aliin wa sabiqain, tapi mereka tetap meyakini Islamnya Ali dan dua sahabat pendahulunya. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang nawasib mengatakan khazalal khalifata Utsman, Ali ya mensikapi Utsman dengan khadilah. Ali mensikapi Utsman dengan khadilah, enggak menolong Utsman, enggak membantu Utsman. Ini ucapan siapa? Nawasib. Jadi Syiah juga ada yang mengatakan begitu, nawasib juga ada yang mengatakan begitu. Subhanallah, Hajuri juga mengatakan begitu. Ya. Ahibati fillah, subhanallah, akidah yang begitu jelas tadi kita sebutkan dari matan-matan akidah, ternyata kok dilanggar dengan pelanggaran-pelanggaran begini yang tidak sepantasnya terucap. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian masih terkait dengan para sahabat. Berapa ini? Ya, banyak ya kan. Ternyata masih ada lagi menyebutkan perselisihan-perselisihan sahabat Nabi, diurut, diteret sampai satu lembar lebih saya ingat saya dalam kitab Ahkamul Jum'ah. Terjadi begini dengan sahabat Umar dan Ali, terjadi begini dengan sahabat Fulan dan Fulan, perselisihan, pertikaian, disebut begitu hanya untuk menyatakan bahwa mereka tidak maksum. Alhamdulillah, rahmatullah. Perlukah seperti itu untuk menyatakan bahwa para sahabat tidak maksum? Sudah menjadi keyakinan kita muslimin bahwa yang maksum Rasulullah, selain Rasulullah dia maksum, iya kan? Seandainya tidak diberi contoh, kita sudah tahu. Kok ini malah dikumpulkan contoh dari kalangan sahabat seperti itu caranya, modelnya. Yang seperti ini apa tata cara para ulama kita? Ya. mereka mengajari begitu? Apa yang tadi kita baca dari ucapan para ulama? Para ulama kita rahimahullah mengatakan bahwa kewajiban kita terhadap para sahabat salamatu qulubi wa alsinatihim. Qalbunya tulus, lisannya hati-hati ngomong. Selamat. Ya. Lebih khusus tadi yang kita nukilkan dari sulamul usul, thumma sukutu wajibun amma jara bainahum. Kemudian diam itu wajib terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Ini malah disebutkan satu persatu. Perselisihan demi perselisihan. Hibati billah rahimahumullah. Betul-betul tidak sesuai dengan tariqatu ahli sunnah para ulama yang mengajari kita dalam buku-buku akidah. Mana la yudkaruna illa bil jamil. Tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Malah di seperti itu kan. Ya. Ternyata ketika dikritik, bantah mereka, bukannya tarajuk. Ini Syekh Yahya ada pendahulunya. Nah, murid-muridnya ini yang fanatik ini yang bilang-bilang. Ada pendahulunya. Ibnu Taimiyah mengatakan begini, Ibnu Qayyim mengatakan begini-begini. Menyebutkan beberapa kesalahan para sahabat. Sekali lagi seperti yang tadi kita sebutkan juga, bantahan yang tidak sesuai dengan maksud. Ya. Para ulama menyebutkan pendapat-pendapat yang salah dari para sahabat karena suatu kebutuhan. Pendapat yang salah. Kita tahu bahwa dalam masalah hukum-hukum ada sesuatu yang diijmakkan di kalangan sahabat, ada sesuatu yang diperselisihkan di antara sahabat. Ketika para sahabat berselisih, kita mengatakan mana yang paling sesuai dengan dalil. Ketika jelas, oh ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah dalam bab hukum itu. Salahnya kenapa? Mungkin karena belum sampai hadis kepada mereka, ya. Dan mereka berijtihad dan ijtihad mereka dapat pahala. Nah, ulama menyebutkan kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi Al-Hajuri tidak menyebutkan begitu. Dia menyebutkan pertikaian-pertikaian para sahabat. Nah, ini yang secara nas disebut oleh para ulama, ma syajara bainahum. Ma jara baini bainahum. Sesuatu yang terjadi, perselisihan di antara mereka. Beda sekali. Jadi inginnya membantah dan membela syekhnya, tapi tidak tepat. Dan ini sikap fanatik membuat orang buta. Ya. Kritikannya bukan dalam bab itu. Jadi kritikannya adalah kenapa menyebut seperti ini. Ya. Ahibati billah rahimakumullah, apalagi seperti yang tadi kita sebutkan, hanya untuk mengatakan sahabat tidak maksum. Tanpa contoh pun kita tahu, kita paham. Ya, sekarang contoh dikumpulkan sebegitu banyak dengan model perselisihan para sahabat. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang khilaf di antara para sahabat, beliau menoleh, nggak mau jawab, menoleh. Sabdo akhirnya mengatakan apa? Tilka ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang sudah lewat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan mereka itu qad sallamallahu apa aidina, Allah telah menyelamatkan tangan-tangan kita dari ikut dalam konflik yang terjadi ketika itu. Maka kita sekarang tinggal menyelamatkan apa? Bidah-bidah ini, supaya tidak mengatakan kata-kata dia semestinya terhadap para sahabat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal-hal yang sangat berbahaya. Ya, akidah yang begitu jelas, ya, seperti yang tadi kita katakan, bukankah ini semuanya hal yang jelas dan kita pelajari? Dan yang menjadi murid dia itu kan sebagiannya orang murid-murid yang senior waktu di pondoknya, tapi di sana kok bisa jadi muta'assib terhadap dia? Padahal ternyata pada perkara-perkara seperti ini juga. Nah, memang kata Nabi, inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Kalau manusia itu di antara dua jari-jari Allah, makanya berdoalah. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan juga menjauhi tempat-tempat yang fitan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Hadirah hafizallahu taala, ketika di mana kalau belajar di Damaskus dalam kondisi seperti ini ya, bukan zaman Syekh Mukbil. Zaman Syekh Mukbil dukung oleh para ulama. Tapi dalam kondisi sekarang yang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Hadi, ya, bermakna, kenapa kamu ke sana? Diajari mencela di sana. Benar. Antum lihat yang di sini, ya, kalau sudah mengatakan celaan-celaan, ustadz-ustadz kita itu hampir semuanya punya lakop. Ustadz Fulan lakopnya begini, Ustadz Fulan lakopnya begini. Oh, ahli pembuat julukan. Ya, didikannya siapa ini? Ini kan karena pendidikan, karena sumbernya juga suka membuat lakop-lakop, julukan-julukan. Kata-katanya pedes sampai terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hati-hati pendidikan. Ya, hati-hati setiap hari kebleng, tapi dengan cara begitu. Ya. Makanya ulama Syekh Ubaid dari dulu mengatakan jangan. Ya. Ini demi keselamatan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ahibati billah rahimakumullah. Berikutnya, kita berpindah kepada yang lain. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Azza wa Jal Maha Adil, dan Allah Azza wa Jal tidak berbuat zalim. Bahkan Allah mengatakan haramtu dzulma 'ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Ya, banyak ayat hadis menyebut seperti ini, ya kan? Jadi sesuatu yang mungkin kita katakan kan itu sudah jelas, alhamdulillah ini jelas. Tapi subhanallah, bagaimana syaitan bisa menggoda untuk menggelincirkan manusia dari sesuatu yang jelas ini. Allah sudah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu mendzalimi, ya, hamba-hambanya. Dan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Hal yang jelas. Dan zalim artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulm, lawannya adil. Lawannya adil, keadilan. Sebelum kita lanjutkan ini, ada satu hal yang saya ingat. Kembali sedikit ya ke masalah sahabat. Ketika mereka di kritik masalah sahabat tadi, bukannya kemudian taraduk, tapi malah balas. Lah itu Syekh Ubaid juga mencela sahabat Ka'ab bin Malik. Sekarang urusan orang lain mencela sahabat itu sebentar, itu urusan orang lain. Kamu dulu yang penting taubat apa tidak, kan begitu kalau kita ngobrol sama teman kita ya. Yang penting kamu dulu taubat. Jangan ya orang lain dikatakan misalnya kamu mencuri, ya itu juga mencuri. Nah itu kamu dulu. Ini pendekatan pemahaman ya. Sekarang kamu mengatakan seperti itu terhadap para sahabat, perbaiki. Jangan malah itu juga. Nah, terus kalau itu juga terus nggak apa-apa. Bukan begitu. Ini Allah mengatakan Syekh Ubaid juga begitu. Ya. Lihat bagaimana Syekh Ubaid. Apa kritikan mereka? Syekh Ubaid ketika itu menyebutkan bahwa Ka'ab bin Malik seandainya tetap seperti itu, Ka'ab bin Malik ingat ya yang dihajar oleh Rasulullah 50 hari. Seandainya mati dalam kondisi seperti itu, mata mahjuran, mati dalam keadaan mahjur, terhajar, dan dhalan mudhillan, tersesat dan menyesatkan. Wah, mereka senang sekali. Dapat. Ini, Syekh Ubaid juga begitu. Ini, Syekh Ubaid. Lihat bagaimana sikap Syekh Ubaid. Ditanyakan Syekh Ubaid, begini-begini. Oh ya, ini adalah ungkapan yang muhimah dari saya. Ungkapan yang memberi kesan-kesan yang tidak baik dari saya. Saya tarajuk dari kata-kata itu. Walaupun ini ketika itu saya pahami dari ucapan Ka'ab bin Malik, tapi ini ungkapan yang muhimah. Saya tarajuk dari kata-kata itu. Sehingga saya enggak mengatakan begitu, kemudian diubah oleh sahabat ungkapan yang lain. Diumumkan di internet, suaranya ada, tulisannya ada, jelas. Nah, ini sikap gentle seperti ini kan. Yakni ya, dan juga mengatakan seorang ketika mengatakan kata-kata dan ditegur, jangan kemudian menghindar. Memang begitu, memang salah. Nah, begitu semestinya yang dilakukan. Rajuk dengan nyata. Begitu pula Syekh Rabi, Habibullah Ta'ala, sama ketika Abdul Hasan dikritik. Begitu juga mengatakan, Syekh Rabi juga ngomong begitu. Ya, ini sikap-sikap semacam ini dia benar tentunya kan. Dilihat betul, ternyata ada kekeliruan dari kata-kata Syekh Rabi dalam beberapa masalah. Syekh Rabi dengan tegas menyatakan, ini kata-kata yang tidak baik ya dari saya, dan saya tarajuk dari kata-kata itu. Ya. Karena namanya manusia kadang-kadang tergelincir tanpa ketika itu menyadari betul yang dia ucapkan. Ya. Sehingga ketika ada orang menegur dan ternyata betul, alhamdulillah, kata orang Arab dulu, rahimahullah mura'an ahja ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan saya, memberikan kepada saya informasi kesalahan saya dengan tegas, dengan nyata, tarajuk. Sebenarnya seperti itu. Ada pilihan, ternyata yang dilakukan orang-orang tadi tidak seperti itu, malah mempertahankan. Kembali kepada masalah berikutnya tadi, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan apa? Keadilan Allah Azza wa Jal, dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menzalimi. Ternyata ahibati billah rahimakumullah, Al-Hajuri menyelisihi. Ya, dia sadari atau tidak, dan dua-duanya jelek. Apalagi setelah disadarkan, gak mau sadar, gak mau tarajuk. Nah, artinya kalaupun dia tidak menyadari, tetap ini suatu kesalahan. Ketika itu dia mensyarah nazam Hafidah yang ditulis oleh As-Safarini, Ad-Durratul Mudhiyah fi 'Aqdi Ahlil Firqatil Mardiyah. Di antara ucapan As-Safarini, wa jaza lil maula yu'adzibul wara min ghairi ma dambin wala jurmin jara, dan dibolehkan bagi al-maula, yakni Allah Azza wa Jal, untuk menyiksa makhluk walaupun tanpa dosa dan tanpa jurmun kejahatan yang berjalan atau yang terjadi. Ya, As-Safarin mengatakan begitu, boleh bagi Allah Azza wa Jal untuk menyiksa hamba-hambanya walaupun tanpa dosa, ya, dan tanpa kejahatan yang terjadi dari mereka. Kalau tanpa dosa, tanpa kejahatan, lalu disiksa, ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Ya, antum juga mau hati-hati nih. Ya, tidak benar. Orang tanpa salah kok disiksa? Kalau orang yang tidak salah disiksa, kan ini kezaliman, iya kan? Ya. Tanpa kesalahan disiksa, ini kan kezaliman. Iya apa enggak? Iya begitu. Jangan ragu-ragu. Ya, tanpa kezaliman disiksa. Nah, tanpa kesalahan dan dosa kok disiksa. Berarti kata-kata as-safari ini benar apa salah? Salah. Allah sudah menyebutkan apa? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Nah, lihat memang kelemahan kita ya, beda dengan ulama. Kita padahal sudah tahu la yadhlimu rabbuka ahada. Mama rabbuka bidhallamin al-abid. Ketika datang suatu permasalahan, bagaimana ini ya? Maju mundur kan mau menjawab? Kalau ulama tidak, langsung mengatakan safari ini salah. Ya. Syekh bin Utsaimin, Syekh Fauzan, ulama-ulama yang membaca bait syair ini mengatakan ini kata-kata salah. Tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengazab orang yang tidak bersalah. Ini kezaliman yang Allah haramkan atas dirinya. Nah, tapi apa kata Hajuri? Ternyata Al-Hajuri mengatakan dia dalam posisi apa? Mensyarah ini. Ya, mensyarah kitab akidah. Mengajari murid-muridnya yang ribuan itu tadi. Dia katakan ahsan min hadzal bait qaulu Thahawi. Ada bait syair yang lebih baik daripada ini, yaitu atau ada kata-kata yang lebih baik dari bait syair ini, yaitu ucapan Thahawi. Yaitu dalam matan akidah Thahawiyah, yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'sim, dan Allah melindungi. Wa yu'afi, dan Allah memberikan afiyah, selamatan, fadlan, sebagai keutamaan dari Allah. Wa yudhillu may yasha, dan Allah menyesatkan. May yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdul, dan tidak menolong siapa yang Allah kehendaki. Waya betali, dan memberikan ujian percobaan, adlan, dengan keadilan. Wakulluhum yataqallabuna fi masyiatihi, dan semuanya itu berbolak-balik antara atau dalam kehendak Allah antara keutamaannya dan keadilannya. Ya. Untuk perhatikan, mungkin di antara kalian ada yang perhatian, kalau masih tahannya ya, karena mungkin cuaca seperti ini konsentrasi kurang. Tapi mungkin antum ada yang perhatian. Kata-kata Thahawi tadi dan kata-kata siapa? As-Safari ini. Ya. Sedikit kita menengok. Ini temanya kan berbeda. Iya kan? Safari ini bicara tentang boleh bagi Allah mengazab orang yang tidak berdosa. Temanya Thahawi apa? Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Tema yang berbeda. Ya. Kok dikatakan bahwa ada yang lebih bagus daripada bait syair ini, yaitu ucapan Thahawi. Kemudian disarah dengan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat dan mereka yang akan ditanya. Dan terus bicara. Ya. Fal fadlu lillahi ta'ala, keutamaan itu milik Allah, min qablu wa min ba'du, sebelum dan setelahnya. Kalau anna Allah azab al-ibada jami'an, seandainya Allah mengazab hamba-hamba seluruhnya, maka Allah tidak zalim terhadap mereka. Wa in rahimahum, kalau Allah merahmati mereka, itu dengan keutamaannya dan kedermawanannya. Ahibbati billah rahimakumullah. Kembali kepada sisi kritikan terhadap Al-Hajuri dalam bab ini. Dia di sini mengatakan apa? Seperti yang tadi sebut, ada yang lebih bagus dari ini. Ya. Ada yang lebih bagus. Terus ucapan Safari ini itu betul atau salah? Bagus atau enggak bagus. Nah, begitu kan? Ya. Nah, dia coba perbedaannya dengan para ulama, yang betul-betul ulama. Ya, bukan sekedar di ulama, kan betul-betul ulama. Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan. Kata beliau, "Walakin hadzal qaul wa at-ta'lil li hadzal qaul kilahuma batil. Wa la naqulu dha'if bal naqulu innahu batil li'annahu mukhalifun lin-nass as-sharih fi kitabillah." Ini ucapan ini, ucapan As-Safarini dan ta'lil penyebutan ilah yang ada pada bait syair berikutnya semuanya batil. La naqulu dha'if, kita tidak mengatakan dha'if. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan dha'if saja tidak. Ya, apalagi ahsan min hadza. Tidak. Dha'if saja tidak. Tapi apa? Bal naqulu innahu batil. Bahkan kita katakan ini batil, kata-kata yang batil. Karena bertentangan dengan nas yang sharih dan seterusnya. Disebutkan ayat-ayat. Ini ulama tegas. Karena dalam posisi apa? Mensyarah. Ya, takut sama siapa? Enggak takut sama siapa kan dia? Ya. Di kursi dia, di lingkungan dia, semua ribuan muridnya. Fi sa'ah minal amr. Dalam kelonggaran. Nah, kalau Syekh Utsaimin langsung batil. Kemudian lihat Hasyal Fauzan. Hasyal Fauzan juga seperti itu. Setelah membaca ini, kata Al-Fauzan, "Hafizallah, hadzal kalam ghairu salim." Perkataan ini bukan perkataan yang selamat. Ya. Bukan perkataan yang selamat. Jelas. Berarti kata-kata yang marid, salah. Ada kekeliruan padanya. Al-Fauzan. Ahibati fillah rahimakumullah. Ternyata ya ditelisik lagi. Ucapan Safarini itu bukan ucapan Ahlus Sunnah. Itu pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Itu pendapatnya siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Syekh Fauzan melanjutkan. Wa huwa yajri ala madhhabil Asy'ariyah. Ucapan Safarini itu berjalan sesuai dengan mazhab Asy'ari. Jadi dalam mazhab mereka, kalau Allah mau mengazab orang-orang yang tidak bersalah, boleh. Terserah Allah. Ya. Tidak benar. Dikatakan pula oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Sunnah Nabawiyah, "Walihada kana shawabul asli tsani qaul man yaqul innallaha la yu'adzibu fil akhirah illa man 'asahu bitarkil ma'mur aw fi'lil mahdzur." Oleh karena itu yang benar dalam prinsip kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa di akhirat kecuali orang yang bermaksiat kepadanya. Bitarkil ma'mur aw fi'lil mahdzur, dengan meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Ya. Kemudian dia mengatakan bi khilafil Jahmiyah. Faman ittaba'ahum, beda dengan orang-orang Jahmiyah. Dan yang mengikuti mereka dari Asy'ariyah dan selain mereka, yang mengatakan bal yu'adzibu man la dzamba lahu, bahkan Allah bisa mengadzab orang yang tiada dosa padanya. Ternyata ini pendapatnya Jahmiyah dan Asy'ariyah. Subhanallah al-Hajuri. Ternyata ya dia mendiamkan kata-kata tersebut, bahkan terkesan ya dia mendukung. Kita katakan terkesan mereka nggak terima, dikatakan mengatakan kata-kata aja siapa Asy'ariyah, karena dia berikutnya apa, dia berikutnya menerangkan kata-kata itu ya, walaupun dengan konteks yang berbeda, tidak ada bantahan sama sekali. Padahal dalam posisi dia mensyarah, mestinya menerangkan yang batil. Ahibati billah rahimakumullah. Ketika dibantah, ya, ketika dibantah, mereka membantah juga. Apa bantahannya? Macam bantahannya. Di antaranya mengatakan, Hajuri kan mengatakan, Syekh Al-Hajuri kan mengatakan seperti dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, "Law anna Allah 'adzaba ahli samawati." Seandainya Allah Azza wa Jalla mengazab penduduk langit, ya, dan bumi, tentunya Allah Azza wa Jalla tidak zalim. Beda konteksnya, ya. Hadis itu diterangkan oleh para ulama rahimahullah bukan artinya Allah mengazab orang yang tidak berdosa, tapi Allah Azza wa Jalla mengazab seandainya kita penduduk bumi ini diazab oleh Allah Azza wa Jalla, itu kita ini yang banyak dosa. Orang yang paling taat pun menurut pandangan kita sesungguhnya akan tidak menunaikan hak Allah, ya kan? Jadi Allah Azza wa Jalla kalau mengazab orang-orang yang dalam pandangan kita itu sepertinya orang-orang taat, tapi ada kekurangan dari sisi mungkin kurang bersyukur, kurang beramal dan macam-macam, tetap kekurangan. Itu hadis itu begitu. Tapi kalau dikatakan seperti kata-kata As-Safarini, beda. Nanti perhatikan bedanya. As-Safarini mengatakan min ghairi ma dzambin, tanpa dosa. Tapi kalau orang-orang yang di muka bumi ini diazab oleh Allah, mesti ada dosanya. Beda dengan ucapan Safari ini. Hanya agak detailin. Kalau antum nggak konsentrasi, ya liar-liar sedikit, ya nggak memahami masalah ini. Hadis itu mengatakan seandainya Allah mengazab orang-orang di dunia ini, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena memang orang-orang di dunia ini banyak dosanya, begitu. Tapi Safari ini mengatakan Allah boleh mengazab orang yang tidak berdosa. Nah, beda kan? Nah, mereka mengatakan Syekh Hajuri kan bicara seperti dalam hadis. Ya, kata-kata yang terakhir memang begitu. Tapi kenapa dia tidak ingkari kata-kata Safari ini dalam konteks dia sedang mensyarah kepada murid-muridnya yang ribuan itu? Ya, kenapa? Tidak mengatakan batil seperti para ulama mengatakan batil. Ya, dia dalam maqam menerangkan yang hak. Yang aneh lagi, si orang yang membela syekhnya tadi mengatakan sebetulnya Syekh Yahya tidak menerangkan ucapan As-Safarini, tapi menerangkan ucapan Tahawi yang dikatakan tadi. Ada yang lebih bagus, yaitu ucapan Tahawi begini. Nah, Syekh Yahya hanya mensyarah yang ini ditinggalkan. Aneh lagi, ini cara membantah yang model apa ini? Ya, ini syarah kitabnya As-Safarini, kemudian ucapan berikutnya terkait dengan dalil-dalil tentang itu kok dikatakan, ya, kemudian mensyarah ucapan Tahawi. Yang tadi kita sebutkan ucapan Tahawi temanya berbeda. Tidak bicara bab itu. Ya, akhirnya billahi rahmatullah. Ini perlunya kita berhati-hati. Ya. Kalau orang sudah cacat di dalam amanahnya ilmiah, amanah ilmiah, cacat dalam kejujuran, memang sangat perlu kita hati-hati. Ya. Ini hal yang berbahaya. Selanjutnya, akhibati billah rahimakumullah. Ada hal lain yang juga terkait dengan akidah firqah dhalah, yaitu akidahnya Qadariyah dan Mu'tazilah. Apa itu? Ini sebagai kita, sebagai apa namanya, pelajaran buat kita, ya, kita seperti yang kita sebutkan, kita sedang belajar akidah Al-Sunnah yang benar dan berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan yang terkadang begitu lembut. Di antara keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa laisa kullu man talaba wajtahada wastadalla yatamakkan min ma'rifatil haqq fihi bal istita'atun nas fi dhalika mutafawitatun. Tidak setiap orang yang mencari dan ijtihad sungguh-sungguh wastadalla dan berdalil yatamakkan mampu ma'rifatil haqq mengetahui yang hak dalam perkara itu. Bahkan istita'atun nas bidzalika mutafawita, kemampuan manusia dalam bab itu berbeda-beda. Artinya yakni seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Hajuri dari ucapan Tahawi, benar ucapan Tahawi itu bahwa Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, semua manusia ini antara kehadiran Allah dan keutamaan dari Allah. Kalaupun tersesat itu keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga terkait dengan itu, seperti yang dikatakan Ibn Taymiyah, ada orang yang sudah berusaha. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberi hidayah, tidak dapat hidayah. Ya. Kenapa? Amruhu ilallah. Allah Maha tahu tentang kenapa dia tidak dapat hidayah. Yang jelas kita yakin Allah Maha Adil. Begitu kan? Ini kan akidah Ahlussunnah seperti yang tadi dinukilkan, ucapan Tahawi. Nah, beda halnya dengan Al-Hajuri. Dia mengatakan dalam syarah akidah. Bayangkan, ini mensyarah akidah. Di hadapan murid-muridnya, matan-matan akidah tadi. Kalau yang benar saja dipahami kemudian bisa dilanggar, apalagi yang sudah dipahami salah. Nah, di dalam syarah wasithiyah itu yang berjudul Asy-Syabikatudz Dzahabiyyah. Judulnya Asy-Syabikatudz Dzahabiyyah. Dzahabi emas. Ya. Ma hasala ada dia. Ma hasala 'inda ahlil ahwa min at-takhabbut. Apa yang terjadi pada ahlul ahwa minat takhabbut, dari takhabbut yakni ketidakistiqomahan, ya, meyakini begini meyakini begitu, ya, tersesat. Ini yang terjadi pada mereka itu wali kusurin hasala ladaihim, ini mesti atau ini karena kusur kekurangan mereka minal bahti anil haq dalam hal mencari kebenaran, wal wusul ilaih, dan dalam hal upaya untuk sampai kepada kebenaran. Wa illa faman bahasa anil haqqi wajadah. Ya. Kalau tidak demikian, maka orang yang mencari kebenaran pasti mendapatkan. Jadi dalam keterangan Hajuri ini, orang yang sesat mesti karena kekurangan mereka dalam mencari kebenaran. Dan orang yang mencari kebenaran pasti mendapatkannya. Man ba'atha 'anil haqq wajada. Ya, katakan seperti ini. Apa ini ucapan Ahlussunnah begini? Ya. Kita lihat. Tadi sudah sekilas kita sebutkan ucapan Tahawi seperti itu. Ucapan Ibnu Taimiyah seperti itu. Terus yang disebut oleh Al-Hajuri ini ucapan siapa? Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, qawlu man yaqul inna Allah qad nasaba 'ala al-haqqi fi kulli mas'alatin dalilan yu'rafu bihi. Yumkinu kullu man ijtahada wa istafaraga wus'ahu an ya'rifa al-haqqa. Wa kullu man lam ya'rif al-haqqa fi mas'alatin usuliyatin aw furu'iyyah. فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة. Ya. Ada Ibn Taimiyah, orang yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menegakkan kebenaran di tiap masalah ada dalilnya yang dengannya bisa diketahui oleh orang yang berijtihad dan orang yang mengeluarkan daya upayanya untuk mengetahui yang hak. Dan tiap orang yang tidak tahu kebenaran dalam masalah prinsip ataupun furu' mesti karena kekurangan dia, tafrit, fima yajibu alaih, pada apa yang wajib dia lakukan, la li'ajzih, bukan karena kelemahan dia. Sama dengan apa yang dikatakan fujuri, bermakna, ya kan? Jadi semua yang apa tersesat itu karena kekurangan dia. Ya. Wa hadzal qawl wal mashru' mashhur 'anil qadariyah wal mu'tazilah. Dan ini pendapat yang masyhur dari kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Bukan pendapat Ahlussunnah. Ternyata Al-Hayyuri mencocoki mereka dalam bab ini. Yang benar seperti yang tadi kita sebutkan dari nukilan Ibn Taimiyah rahimahullah, dan tadi juga kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan kesesatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, dan kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak zalim. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi dalam perkara akidah seperti ini ternyata dia pun tergelincir. Ya, di samping yang sudah tadi kita sebutkan. Ahibati billah rahimakumullah. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang lain. Ungkapan-ungkapan yang lain yang tidak pantas orang semacam dia yang sudah dikatakan syekh, kemudian yakni mengatakan kata-kata seperti yang akan kita sebutkan. Ya, apa sih yang dia sebutkan? Coba antum dengarkan dalam kaset yang berjudul Tabyinul Tabi' wal Nain. Dia katakan, "Naam, tauhidur rububiyyah qad da'a ilaihi Fir'aun." Ya, tauhidur rububiyyah Fir'aun telah mendakwahkannya. Ini Fir'aun berdakwah pada tauhid rububiyyah. "Naam, wa iblis." Ya, bahkan ya iblis juga. "Wal musyrikun aidan," dan orang-orang musyrik juga. Ya. Dalam ayat disebutkan tentang Fir'aun, wastaiqanata anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Tentang iblis, rabbi anzirni ila yawmi yub'atsun. Tentang musyrikin, wala in sa'altahum, dan seterusnya. Ya. Waqad qala hadha sahibu Fathul Majid. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan seperti itu. Wa qalahu jami'u ahli sunnah. Dan telah dikatakan oleh seluruh ahli sunnah, inna tauhid ar-rububiyyah da'a ilaihi al-musyrikun. Bahwa tauhid rububiyyah telah berdakwah kepadanya orang-orang musyrik. Ya. Ini gimana ini, kok? Benar apa enggak ini? Ya, jelas salah, ya. Mungkin maksud dia mau mengatakan aqarra. Ya, aqarra bihi, yakni mengakui tauhid rububiyyah. Mungkin maksudnya begitu husnudzan kita. Tapi kok bahasanya berdakwah kepadanya. Dinisbatkan kepada bahkan seluruh ahlu sunnah. Tahari lafaz. Perlu menjaga lafaz. Ya. Ya. Kalau dia meyakini bahwa memang itu didakwahkan oleh mereka, ini jelas justru apa? Tidak seperti yang dikatakan ahlu sunnah, jelas. Ya, jelas salahnya. Tapi kalau dia mungkin maksudnya atau rubi, ini salah. Pecah. Ya, salah pecah. Tapi ahlahuma murrun, kata orang Arab. Ahlahuma murrun. Dua hal, ya, yang paling manisnya masih pahit. Ya, seandainya manis, tetap pahit. Ahlahuma murrun. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini hal-hal yang terkait dengan akidah. Masih banyak. Ya. Kalau mau dikupas semua di sini disebutkan lebih dari 100 mukhalafah. Itu juga nyatut berapa? Ini lebih dari 100 ini penyimpangan-penyimpangan. akidah dan yang lain. Di antaranya, sedikit kita tambahi lagi. Dia juga mengatakan, di antara hal yang sangat ditekankan oleh dia dalam hal pandangan terhadap ahli bid'ah, perlu kita ketahui, dan mungkin sebagian antum telah belajar, terutama yang belajar mustalah hadis di pesantren-pesantren, dia akan mengetahui bahwa yang namanya ahli bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ya, ada ahli bid'ah yang du'at para da'inya, penyeru-penyeru dan pelopor bid'ah. Ada ghair du'at, ahli bid'ah yang bukan para da'i. Ahli bid'ah yang bukan para da'i. Ini dari masa ke masa para ulama rahimahumullah menyebutkan hal itu. Sedikit kita nukilkan pendapat para ulama rahimahumullah. Di antaranya Imam Malik rahimahullah mengatakan, arba'un la yuktab anhum. Ada empat golongan tidak boleh ditulis dari mereka hadis-hadisnya. Di antaranya sahibu hawan da'iyah ila hawa. Mengikut bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Ya. Imam Ahmad ditanya dalam Su'alat Abi Dawud terhadap Imam Ahmad, "Qultuli Ahmad yuktabu 'anil qadari?" Aku bertanya kepada Ahmad, "Bolehkah kita menulis hadis dari seorang qadari mengikut paham qadariyah yang menolak takdir?" Imam Ahmad mengatakan, "Idza lam yakun da'iyan." Kalau dia tidak menjadi da'inya, berarti terpahami apa? Boleh kalau dia bukan da'inya. Ambil, kalau dia membawa hadis selama dengan syarat-syarat yang lain, boleh ditulis hadisnya. Ya. Selama tidak da'i. Kemudian Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, "Sami'ta min Amr bin Ubaid, apakah engkau mendengar banyak hadis dari Amr bin Ubaid?" Siapa Amr bin Ubaid? Mu'tazil, tokoh Mu'tazilah. "Qala bi yadihi hakadha ay katra." Fasuila falima lam tusammi wa anta tusammi ghayrahu min al-qadariyah? Qala bi annahu kana ra'san. Dia mengatakan, mengisyaratkan dengan tangannya yang maknanya banyak. Dia pun ditanya lagi, kenapa tidak engkau sebut namanya sementara orang qadariyah yang lain engkau sebut namanya? Ya kan, karena yang ini pelopornya. Ya, terpahami bahwa qadariyah bertingkat-tingkat, ada yang pelopor ra's, ada yang tidak. Ya. Dan banyak ulama-ulama yang menyebutkan semacam itu terkait dengan apa? Pembagian ahli bid'ah kepada ad-da'i dan ghairu da'i. Tapi Al-Hajuri menyelisihi mereka, para ulama kita, dari waktu ke waktu. Ya. Padahal senantiasa dia katakan, "Saya punya pendahulu, saya punya pendahulu." Ketika dikritik masalah ini, "Saya ada pendahulunya." Nah, ini para ulama seperti ini. Pemahamannya dari waktu ke waktu. Tapi dia dengan tegas dan dengan apa, menekankan di murid-muridnya bahwa ini pembagian yang batil. Dia katakan, ketika bertanya kepada muridnya, "Kamu, menurut kamu bagaimana pendapat ini?" Ya, jawabannya kurang jelas. "Kamu." Dia mengatakan setelah itu, "Batil wallahi batil, wa ahlifu alaihi aidan annahu batil." Ini pendapat yang batil, pembagian ini maksudnya. Batil, ulangi lagi. "Wallahi, demi Allah, sumpah. Ahlifu alaihi, saya bersumpah," tambah lagi, "annahu batil," bahwa itu batil. Kemudian dia katakan lagi, sabun berikutnya, tambah lagi, "Hada taksim batil, batil, kalam farig. Hada taksim kalam farig. Ini pembagian yang batil, yang batil. Omong kosong, omong kosong. Luar biasa. Ini ucapan ulama dulu, dikatakan omong kosong. Ya. Para imam. Dan seterusnya. Kata dia, masalah wadih. Mithlu syams. Jelas seperti matahari. Dia katakan semua ahli bid'ah itu da'i. Kalau tidak berdakwah dengan kata-katanya, berdakwah dengan perbuatannya. Kata dia begitu. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Di sini yakni mana ittiba kita kepada para pendahulu kita salafus salih. Pembagian ahli bidah menjadi dai dan ghair dai itu bukan sesuatu yang aneh di kalangan sunnah, bahkan itu memang ucapan-ucapan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka mengatakan seperti ini bukan hanya terkait dengan zaman dulu. Sebagian muridnya mengatakan mungkin ini maksudnya dalam bab riwayat. Dalam bab riwayat. Jadi sekarang kan sudah enggak ada riwayat. Padahal ini pun enggak benar. Sampai sekarang sanad dan riwayat masih ada. Lebih lagi pembagian ahli bidah kepada dai dan bukan dai ini tidak hanya terkait dengan periwayatan hadis. Ini tidak hanya terkait dengan periwayatan hadis, tapi juga terkait dengan apa? Sikap kita terhadap ahli bidah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, "Wa hadha haqiqatu qaul man qala in min as-salaf wal a'imma inna du'a ila al-bid'ah la tuqbal syahadatuhu." Dan ini hakikat ucapan orang yang mengucapkan dari para salaf dan a'immah bahwa ad-du'at ila al-bid'ah, para penyeru bid'ah, la tuqbal syahadatuhum, tidak diterima persaksian mereka. Wala yusalla khalfahum, tidak perlu salat di belakang mereka. Wala yukhad anhum al-ilm, tidak diambil dari mereka ilmu. Wala yunakahun, tidak dinikahkan. Ya, boleh kita menikahkan dengan mereka anak-anak kita atau yang dalam kualian kita. Fahadi uqubatun lahum, ini hukuman bagi mereka. Hatta yantahu, hukuman bagi mereka supaya mereka berhenti. Walihada yufarrikun baina da'iyah wa ghairu da'iyah, oleh karena ini mereka membedakan antara yang da'i dengan yang bukan da'i, ahli bid'ah yang penyeru dengan yang bukan penyeru. Ya. Li'anna da'iyah adharal munkarat, karena yang da'i itu menampakkan kemungkaran-kemungkaran. Fastahaqqal 'uqubat, maka mereka berhak mendapatkan hukuman. Bi khilafil katim, berbeda dengan yang menyembunyikan. Ya. Nampak ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dalam pembedaan antara dai dan ghair dai. Dan sikap yang dilakukan terhadap masing-masing mereka. Nah, ini jadi ini merupakan pendapat para ulama kita. Kita ketahui ternyata ahli bidah ada dua macam. Dai dan bukan dai. Perlakuan masing-masingnya berbeda, seperti yang tadi kita sebutkan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ada ucapan lain yang semaan dengan itu. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, kalau ahli bidah itu dikatakan semuanya dai, ya, terus semuanya menurut kaidahnya tadi disebutkan kalau yang da'i diperlakukan begini, soalnya semua ahli bid'ah mau diperlakukan begitu, termasuk yang katim tadi, kata intinya yang menyembunyikan bid'ahnya. Ya, ada kan seorang mubtadi yang menyembunyikan bid'ahnya. Ya. Ternyata hal yang sudah begitu jelas menyimpang dari ucapan para salafus saleh masih dibela juga. Ditulislah oleh muridnya membela. Intinya Syekh Yahya benar. Ya. Sudah jelas menyelisih para a'immah, masih dikatakan dibela. Belanya sekali lagi enggak tepat. Yang disebutkan di situ adalah pembagian ulama terhadap mubtadi, dai dan ghair dai. Kemudian apa hukum riwayat dari mereka? Ya. Sebagian tidak membedakan dai atau bukan dai, semuanya diterima riwayatnya atau ditolak atau semakna dengan itu. Nah, ini bukan pada tempatnya. Pembicaraan kita bukan dalam hal hukum menerima riwayat mereka dari yang dai atau bukan dai. Betul khilaf ulama di antara mereka yang tidak membedakan antara dai dan bukan dai dalam hal menerima riwayat mereka. Kritikan para talabatul ilm, para ulama terhadap dia bukan sisi itu, ya, bukan sisi menerima riwayat dari mereka dibedakan yang dai atau bukan dai, tapi kritikan mereka adalah dia mengingkari pembagian ini dan mengatakan batil, menentang para imam dan mengatakan kalam farid, omong kosong, sumpah lagi, batil. Ayat al-adab ma'al ulama. Dan ini cukup serius bab adab ini, ya. Cukup serius bab adab ini. Selalu seperti ini terhadap ulama. Yang dulu-dulu seperti ini, apalagi yang sekarang, kita lihat bagaimana para ulama dicela oleh dia. Syekh Ubaid, hafizahullah ta'ala. Tsabbatahu 'ala sunnah, termasuk di antara ulama yang paling dapat begitu banyak celaan dia. Sampai dikatakan aduh sunnah, musuhnya sunnah. Ulama marah. Syekh Ubaid dikatakan begitu. Dia itu sampai berubah, sampai tua seperti itu kehidupannya dalam membela sunnah. Kok dikatakan oleh Al-Hajuri musuhnya sunnah? Siapa yang musuhnya sunnah itu sebetulnya? Ya. Nah, ini termasuk ulama dulu dikatakan kalam farid, omong kosong. Bahkan salah satu mazhab ulama tentang qasar salat, sebagian ulama mengatakan qasar salat tidak terbatas waktu. Kalau kita berada di suatu tempat dalam keadaan musafir sampai kapanpun boleh mengqasar salat. Apa kata dia? Hadza mazhab iblisi. Ini mazhab iblis. Ini pendapat dari ulama sekarang yang bermadzhab seperti itu, siapa? Ibnu Utsaimin. Ya. Ulama dulu ada yang berpendapat seperti itu. Di antaranya saya Syekhul Islam. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Seperti inikah tarbiyah? Ya. Seperti inikah dahulu Rasul mengatakan apa? Lam yakun fadhlan wala lam yakun la'anan wala fahishan wala mutafahishan. Nabi itu bukan orang yang suka mencela, omongannya kotor, omongannya keji. Kalau dia kata-kata seperti biasa, kata-kata bul alai. Tahu bul alai? Ya. Ya, tanya yang tahu bahasa Arab. Bala ya guru. Apa bala ya guru? Saling berbisik lah di antara kalian. Ya. Bul alai. Ini di hadapan murid yang dari berbagai penjuru dunia, mancanegara mahasiswanya, ya. Diajari adab seperti itu. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya bila alih ini. Ya. Kencingi. Itu mananya. Ya, kata-kata seperti itu. Nabi bukan fahishan, wala mutafahishan. Dan orang yang kata-katanya kotor, kata-kata kasar, suka melaknat, suka mencela. Murid-muridnya ditarbiah seperti itu. Sehingga kalau antum lihat isnad net itu, ya, situsnya Hajurin, Hajawi, Rahdi Indonesia ini, celahan-celahan terhadap asatidah. Jangankan asatidah, Syekh Ubaid, anak-anak sigar yang istilahnya kita masih ingusan, berani mencela para ulama. Karena tarbiyahnya seperti ini. Ya. Mazhab iblis, ibul alaih, kalam farik. Ya. Dan berbagai macam. Hadis sunnah dan lain-lain. Nah. Sekali lagi kembali kepada masalah kita. Jadi. Apa tadi? Masalah pembagian bid'ah. Kritikannya bukan hal hukum meriwayatkan dari mereka dibedakan mubtadi atau dai atau bukan, tapi pembagian ini yang itu bukan hanya bab riwayat tapi bab muamalah terhadap mereka. Ya. Oleh karenanya para ulama dulu maupun sekarang membantah dia. Ini karena waktu yang terbatas bisa kita sebutkan semuanya. Satu lagi, ya, banyak soalnya tapi ini sudah mestinya berhenti. Tapi minta izin dengan panitia karena cukup penting ya masalah tanya jawab insyaallah. Nah, bisa kita tambah waktunya kalau boleh. Insyaallah. Tapi ini cukup penting. Al-hajuri juga menfonis mubtadi' dengan sebab maksiat. Ya. Padahal yang kita tahu dari madzhab Ahlussunnah, seorang dikatakan mubtadi' ya, tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Begitu. Dalam arti maksiat di sini jangan dipahami nanti makna umum sekali ya, karena beda juga maksiat. Nanti bisa diarahkan di situ tuh, mereka. Yani beda antara murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar. Ya, maksiat misalnya judi, khamr dan sejenisnya, zina, liwat, homoseks, dengan seorang pelaku bid'ah. Beda. Tapi Al-Hajuri menilai bahwa pelaku maksiat kabirah juga bisa tergolong sebagai mubtadi. Ini bukan cara-cara Ahlussunnah seperti ini. Ya. Dalam syarif atau kasetnya yang berjudul Tabyin al-Kadhib wal Mayn, dia ditanya tentang sholat, imam sholat yang dia itu luti, yakni melakukan homoseks. Apa jawab Hajuri? Lutiyun laisa min ahli sunnah. Seorang yang melakukan homoseks bukan ahli sunnah itu. Ayy sunni man yuthbit al asma wa sifat faqat. Siapa yang dikatakan sunni? Hanya yang menetapkan asma dan sifat Allah saja. Wa qala marra, waktu lain dia mengatakan, az-zani laysa min ahli sunnah wa syarik laysa min ahli sunnah. Pelaku zina bukan ahli sunnah. Syarik, seorang pencuri, bukan ahli sunnah. Makanya ahibati fillah rahimakumullah, sebagian syekh mengatakan Al-Hajuri enggak tahu hizbiyah. Ya. Al-Hajuri tidak mengetahui hizbiyah itu apa, sehingga gampang sekali ngecap ya fulan hizbi, fulan mubtadi. Begitu mudah. Karena timbangan mizan patokan siapa itu mubtadi bukan ahli sunnah, dia enggak menguasai. Ya. Ini ucapan sebagian ahlul ilm. Bermakna seperti ini. Nah, ini diantara buktinya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini menyelisihi para pendahulu kita rahimahumullah. Di mana Al-Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Tabaqat al-Hanabilah dinukilkan, kuburu ahli sunnah min ahli al-kabair rawdatun, kuburnya ahli sunnah dari ahli al-kabair, orang-orang yang melakukan dosa. Ya, jadi ahli sunnah tidak melakukan dosa besar. Ya, tidak kemudian dengan dosa besar bicara sebagai mubtadi. Wa kuburu ahli bidah minaz zuhad, dan kuburnya ahli bidah dari orang-orang yang zuhud. Walaupun enggak zina, enggak minum khamar, enggak berjudi, enggak riba, zuhud, tapi dia ahli bidah. Ya. Hufratun, kuburnya mereka itu hufrah, yakni tempat. Hufrah pada dasarnya maknanya lubang ya, tapi maksudnya hufrah pun di sebuah riwayat disebutkan min kufarin nar, walaupun masalah riwayat ada kalam pada riwayat itu, sehingga saya dhaif. Tapi maksud beliau yakni tempat siksaan kubur itu bagi mereka. Fushaku ahli sunnah awliya Allah. Orang fasiknya ahli sunnah itu masih ada kedudukan sebagai ada nilai waliullah pada dirinya. Wazuhadu ahli bid'ah ada Allah. Orang zuhudnya ahli bid'ah musuh-musuh Allah. Dan masih banyak ucapan-ucapan ulama yang lain. Saya cukup ini satu, masih banyak. Ya. Nah, begitu jelas di sini bahwa ulama tidak mengeluarkan seorang pelaku dosa besar dari sunnah. Mereka fasik, tapi dia kemudian dikatakan mubtadi'. Ahibati billah rahimakumullah, dia sempat mengatakan ini dusta terhadap saya tidak mengeluarkan mereka dari sunnah. Ini cukup aneh ya. Tadi mengatakan begini, ini mengatakan begini. Terus yang benar yang mana? Majur. Kalau memang ini tidak benar, nyatakan dengan pernyataan jelas ya pada syarik yang belakangan bahwa ini tidak benar dan ini jelas terucap. Jadi bukan mengatakan ini enggak benar, dusta. Bukan dusta, memang begitu kata-kata dia. Tapi mestinya ini salah. Kata-kata keliru dari saya. Ya, saya tarojokkan begitu. Bukan mengatakan dusta terhadap saya, sementara ini ada dari ucapan dia. Nah, ini. Makanya sebagian yang mengkritik beliau, yang mengkritik dia ini, ada bab khusus tanaqudat. Ya, kontradiksi yang banyak terjadi dari kata-kata hajuri. Ngomong begini satu saat, ngomong begini satu saat. Bahkan sebagian mereka mengatakan kadzabat, kedustaan-kedustaan hajuri. Ini bukan dari saya ya. Ulama mengatakan begitu. Saya cuma menyampaikan pada kalian, pada kita semua. Di antara yang menyebutkan dengan tegas seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Dan dia langsung sebutkan tiga contoh kedustaan. Ya. Yang lain bahkan dikumpulkan dalam bab khusus tentang kedustaan-kedustaan. Nah, ahibati billah rahimakumullah, sudah seperti ini kondisinya, dipuji-puji oleh murid-muridnya dengan pujian-pujian yang setinggi langit istilahnya kita. Ya, apa pujian-pujiannya? Nah, ada yang mengatakan apa? Imam Tsaqalain, imamnya apa Tsaqalain itu? Jin dan manusia. Para nabi itu diutus ke siapa? Ya. Nabi Musa diutus ke siapa? Kaumnya. Ya kan? Terbatas. Nabi Isa diutus ke kaumnya. Para nabi diutus ke kaumnya masing-masing kecuali Rasulullah kepada manusia dan seluruh jin. Kalau mau disebut Imam Tsaqalain, yang pantas siapa? Rasulullah kan begitu. Karena memang diutus ke semuanya, jin dan manusia. Ini para nabi saja ke kaumnya sendiri. Tapi ini Al-Hajuri sudah terposisikan dengan sebuah pangkat Imam Tsaqalain. Ya. Padahal pendapat-pendapatnya seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak kita katakan ini apa namanya? Dari keyakinan dia, kita katakan paling tidaknya menunjukkan kebodohannya. Ya, seperti yang diucapkan para ulama tadi, sebagian ulama tadi. Ya, yang kita nukilkan secara makna. Ahibati fillah rahimakumullah. Lebih lagi ada yang mengatakan, "Lau dzawabuhu ladzaba." Seandainya orang-orang itu mau melumatkan, melelehkan dia, dia akan leleh. Dia akan leleh. Tapi lelehnya jadi apa? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Lau dzawabuhu ladzaba. Ladzaba lahmuhu sunnatan wala sar ayatil kitabil baqi. Dagingnya itu meleleh jadi sunnah. Sunnah Nabi. Dan akan menjadi ayat-ayat Alkitab yang kekal. Luar biasa. Bisa merinding kita kalau mendengar begini. Subhanallah. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan ini, kata-kata ini. Dari penyair-penyairnya. Dan di depan itu ada tulisan bahwa ini sudah dibaca oleh Al-Hajuri. Ya. Allahu a'lam dibaca atau tidak, sebenarnya ya. Mungkin enggak dibaca atau gimana lah. Tapi wallahu a'lam. Dipuji seperti itu. Ini kata Syekh Muhammad bin Hadi mengarah kepada apa? Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kok dagingnya itu jadi ayat? Ayat Qur'an itu apa? Kalamullah. Kok daging dia jadi ayat? Ya. Subhanallah. Pujian dari setinggi langit atau lebih ini? Melewati apa? Bagaimana? Ada lagi pujian yang lain. Untuk dengarkan ya. Lahu minal mahir rasuli samahatan. Dia mendapatkan dari Rasul sifat samaha, toleransi dan kedermawanan atau yang semakna dengan itu. Wa minal ali syaja'atan wa tusabu, dan dapat dari sahabat Ali keberanian. Wa minal khalifati ba'da Muhammadin azmun asyad minal hadidi wa aslah, dan dapat dari khalifah setelah Nabi siapa? Abu Bakar, dapat keteguhan dan kekokohan minal hadid, dari hadid ya, besi kayak besi, wa aslah bahkan lebih keras. Hati-hati. Walahu minal faruqi haibatan sautuhu indal adui wa'anid, itu isinya agak susah. Wa inda man yatahabbabu, dan dia dapat dari Al-Faruq siapa? Umar. Dapat apanya? Kewibawaan suaranya di hadapan musuh. Wa inda man yatahabbab, dan dia dapat orang yang suka terhadap dia. Walahu min Utsman syakhawata nafsi, dapat dari Utsman kedermawanannya. Ya. Dan seterusnya. Wa idza tuliya al-Qur'anu 'inda salatihi qulna Abu Musa. Idza tala al-Qur'anu 'inda salatihi qulna Abu Musa. Kalau dia sedang baca Qur'an itu Abu Musa al-Asy'ari. Wa Khalidun 'inda al-hurubi mujalidun. Ketika perang, Khalid bin Walid. Walahu min ad-dawsi hifdhu hadithihi, dapat dari Abu Hurairah hafalan hadisnya. Wa min Ibn Abbas wa zara fi ilmihi, dapat dari Ibn Abbas ilmunya yang banyak. Wa min al-Muawiyah bin Sahr ilmuhu, dapat dari Muawiyah santunannya. Ya. Terus sampai si Albani, seingat saya ada ya si Albani, saya lupa. Ibnu Qayyim sampai ulama sekarang dapat dia bagian-bagian yang paling, masya Allah. Kalau ada orang sudah seperti ini, subhanallah, itu mau berkata apa tentang orang ini? Oh, dari Abu Bakar dapat ininya, dari Utsman dapat ininya. Luar biasa. Itu orang seperti apa sudah ya? Tapi subhanallah. Ya, apa pepatah dalam bahasa Indonesia yang pas kalau seperti ini? Ujiannya seperti ini, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ya jauh pandang dari api. Ya, begitu. Akhibatillah rahmatullah. Ya, dan ini dia disebutkan bahwa dia nggak suka dengan syair-syair ini. Nyatanya banyak yang menyebutkan ketika dibaca di depan dia, dia diam saja. Ulama-ulama Ibn Utsaimin, Albani, Syekh bin Baz, ketika ada pujian yang mungkin sekian persen dari ini sudah enggak terima. Ketika salah seorang muji Syekh Albani rahimahullah, ya seperti Daru Qutni Ibn Hajar, ini baru Daru Qutni Ibn Hajar, belum Abu Bakar dapat ininya, Utsman dapat ininya. Syekh Albani kemudian bicara, ya, dia menegur. Dia katakan, saya hanya bisa berdoa seperti yang dikatakan As-Siddiq. Ya. Apa kata As-Siddiq? Allahumma gfirli ma la ya'lamu waj'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, ampunilah apa yang mereka tidak tahu tentang saya. Jangan engkau hukum saya karena kata-kata mereka, dan jadikan saya lebih baik daripada mereka. Syalbani, mana yang lebih a'lam, Syalbani atau Hajuri? Itu membandingkan pedang dengan kayu, walau begitu. Ahibati billah rahimakumullah. Syekh bin Utsaimin, ada orang mau membacakan syair, silakan. Ternyata syair pujian terhadap beliau sampai pada kata-kata yang hak dikaitkan dengan beliau. Langsung dihentikan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Lah, enggak boleh al-haq dikaitkan dengan orang. Tidak ya Syekh, begini begitu lah. Tidak. Mau beralasan lagi tidak, sudah cukup, tidak usah diteruskan. Ya. Lihat a'immah baru seperti itu. Nah, ini dibacakan syair-syair yang seperti itu. Dan lebih lagi, ada yang menyebutkan Syekhuna Yahya An-Nasihul Amin Aminu qala bil haqqi alladhi lam ya'lamu. Syekh kita Yahya An-Nasihul Amin, yang penasihat yang amanah, mengatakan yang hak yang mereka belum tahu. Mengatakan yang hak yang mereka belum tahu. Siapa mereka ini? Ya, ya. Saya sempat berpikir yang mereka belum tahu. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya memang kata-kata bid'ah. Ulama nggak tahu, dia munculkan bid'ah, ya kan? Ulama nggak pada tahu. Ya. Atau kemungkinan kedua, kata-kata kebenaran, tapi mereka nggak pada tahu. Berarti ini meremehkan siapa? Ulama. Ya. Kembali ke ujian yang berbeda. Oleh karena ya ahibadillah rahimakumullah, pantaslah para ulama mentahdir. Pantaslah para ulama mentahdir. Ya. Sedikit kita tuntaskan. Sebetulnya enggak tuntas ya, tapi ya mendekati atau sepersekian dari tuntas. Dalam bab-babnya. Kita lengkapi dengan apa? Ucapan-ucapan para ulama. Makanya para ulama mentahdir. Syekh Rabi hafizallahu mengatakan haddadiyun yahmilu khataran kabiran ala da'wati salafiyah. Ini haddadi, membawa bahaya besar terhadap da'wah salafiyah. Dia juga mengatakan min adarrin nas ala da'wati salafiyah. Ini termasuk orang yang paling bahaya terhadap da'wah salafiyah. La had adar min Yahya. Tidak ada yang lebih bahaya daripada Yahya. Ya. Dia mengatakan ruddu alal hajuri bayyin halahu lil muslimin wa la tasqutu anhu. Bantah al-hajuri, terangkan keadaannya terhadap muslimin. Wa la tasqutu anhu, jangan diam kalian. Ya. Ini beberapa ucapan Syarawi. Masih ada yang lain di antaranya. Wa talamiduhu hulatun huluwun la nadhira lahu. Murid-muridnya itu para ekstrim. Hulu, ekstrim yang tiada tandingannya. Lihat tadi syair-syair yang antum lihat. Ya, seperti itu. Syekh Al-Fauzan mengatakan apa? Ketika ditanya empat masalah. Enggak disebut namanya, empat atau tiga masalah itu pun dikatakan dia tarojuk dalam kesalahan-kesalahan akidah itu. Itu pun dikatakan tarojuk, padahal tarojuknya dipertanyakan. Karena kadang-kadang dia mengatakan, ya daripada begini-begini saya tidak mengatakan begitu. Ya. Artinya tarojuk seperti apa? Syekh Fauzan mengatakan hadza musyakkik, orang ini orang yang bikin keraguan. Yusyakkikun nas fi umuri aqidati, membuat ragu manusia dan urusan akidah. Wala yajuzu an yudras indah, enggak boleh belajar di sana. Wala yatalaqqal ilm minhu, enggak boleh diambil ilmu darinya. Di anna hadza min ahli dhalal, karena ini tergolong ahli dhalal, orang yang sesat. Yusyakkikun nas, membuat ragu orang-orang. Wa yudhiru aqidatahu batilah, menampakkan akidah yang batil. Fa idza ra'an nas istankaru alaih, kalau melihat orang-orang mengingkari dia, azharat taraju, yang menampakkan taraju khadi'atan, hanya sebagai tipuan. Syekh Fauzan. Ya. Syekh Ahmad An-Najmi disebutkan, ditanya tentang beberapa mukhalafah penulisan Hajuri, kemudian dikatakan hal tajuz dirasa inda hadza, bolehkah belajar di orang ini? Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, la, jangan. Ya. Syekh Ubaid mengatakan wal akh Yahya salitul lisan fahisul qaul, wal akh Yahya pedes lisannya, kata-katanya keji, kotor, dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Hadi Habibullah mengatakan hada rajul rajulun syafih, ini orang-orang yang syafih. Ya, syafih, syafih itu apa dikartikan? Ya, yani ya bodoh, tapi bukan hanya bodoh, bukan bodoh nggak tahu ilmu, ya bodohnya ada kekurangannya, yani hal kulihal kira-kira seperti itu, untuk nanti lihat di kamus ya mana syafi'. Rajulun sayyi, orang jelek, la yuqra indahu wa la yujalas, nggak boleh dibacakan kitab di sisinya, duduk bersamanya. Wala tadhhabu ila damnaj, jangan kalian pergi ke Damnaj. Fadzahab hunak yu'allimukum syab wa syatum, pergi ke sana, kalian akan diajari celaan dan cercaan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wuswabi, ini sesepuhnya ulama Yaman, ya. Sesepuhnya ulama Yaman, bukan ulama saja, sesepuhnya ulama Yaman. Beliau mengatakan Al-Hajuri mubtadi'un, Al-Hajuri mubtadi', ahli bid'ah, ibtadi'a fi dinillah ma laysa minhu, melakukan bid'ah dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya. Ini ponis ulama seperti ini. Jadi tadi kita katakan, seandainya pun paling rendahnya kita katakan, seandainya ya, ya mungkin bodoh dalam bab akidah, itu sudah ngalah sekali berarti. Seandainya ala kulihal, ya, lihat para ulama, kita mengikuti ulama, ulama mengatakan begini, mubtadi, ahli bid'ah, melakukan bid'ah dalam agama Allah, ma laysa minhu, syara'at syari'at, menetapkan syariat-syariat, ma anzalallahu biha min sultan, sesuatu yang tidak Allah turunkan pejahnya, ibtada'a bid'an katsirah, melakukan bid'ah-bid'ah yang banyak. Ya, Muhammad, Syekh Muhammad al-Imam dalam ikhtisar bayan tadi yang kita baca di akhir mengatakan an-nazalla idza kanat tazulu bil alim hujra minha, satu kesalahan dari seorang alim kita, ya, atau diperingatkan umat darinya, bagaimana dengan orang yang menjadikan manhajnya selalu menyelisih para ulama, seperti dalam kisah tarikhnya tadi itu, menyelisih ulama terus dalam sikap-sikap penyelesaian masalah khilaf, bahkan dalam akidah-akidah. Maka kata beliau, فَكَيْفَ لِمَنْ اتَّخَذَ مَنْهَجًا مُخَالِفًا لِمَا عَلِيهُ الْعِلْمِ بِالْمَاضِ وَالْحَاضِرِ يُوَالِي وَيُعَالِي مِنْ أَجْلِهِ أَلَا يَكُنُ التَّحْدِرِ مِنْهُ وَمِنْ مَنْهَجِهِ أَوْلَى وَأَهْرَى, bukankah mentahdir dari dia dan dari manhajnya itu lebih utamakan lagi? Ini kata Syekh Al-Imam. Dan beberapa ulama yang lain, masih ada yang lain, ala kulihat, semoga ini paling tidaknya mewakili apa yang terjadi dalam fitnah ini, ya, sehingga kita mengetahui ala basirah, ya, bagi mereka yang masih terkecoh oleh pemikiran-pemikiran dan kekelompokannya Hajuri, hendaknya yakni dengan betul-betul taqwa Allah Azza wa Jal, meninggalkan itu semua, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, rujuk, karena rujuk itu merupakan fadilah ya, merupakan fadilah. Sementara at-tamadi 'ala al-batil, terus di atas kebatilan, itu merupakan yakni kehinaan, ya, dan kecelakaan. Hal-hal seperti yang tadi kita sebutkan hendaknya yakni sangat cukup bagi kita untuk meninggalkan manhaj yang dia jalan dan menjauhi orang-orang yang mengikuti dia selama tetap seperti itu. Ya. Kita ikuti para ulama kita yang tadi kita sebut nama-namanya, dan semoga dengan itu kita akan selamat. Ya. Demikian yang kita bisa kaji pada kesempatan ini. Tentang pertanyaan silakan kita serahkan ke panitia. Mungkin mau dijawab oleh panitia dan asatidz yang lain boleh, atau seandainya mau ditambah waktunya sedikit juga insyaallah saya bersedia. Ya, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan, mungkin ada hilaf-hilafnya yang tidak tepat, dan saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.